dan keterangan beliau ini menjadi sebuah makulah masyhurah, sebuah penjelasan yang sangat masyhur di kalangan muslimin setelah era beliau. Definisi takwa yang paling bagus, yang menyeluruh. Beliau mengatakan anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa anta turka ma'siyatallah makhafata iqabillah ala nurin minallah. Yang artinya kata beliau, takwa itu ialah engkau mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas cahaya ilmu dari Allah. Engkau mengharapkan dengannya pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah azza wa jal karena takut hukuman Allah azza wa jal di atas cahaya ilmu dari Allah tabaraka wa ta'ala. 6 poin yang disebutkan oleh beliau terkait dengan masalah ketakwaan ini. Melaksanakan perintah Allah, dilaksanakan dengan bimbingan ilmu, niatnya untuk mengharapkan pahala dari Allah azza wa jal, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah karena rasa takut kepada Allah dengan bimbingan ilmu syar'i. Dari 6 poin tadi diglobalkan menjadi 2. Yang pertama ialah fi'lul ma'mur, melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Islam ini. Dan yang kedua adalah tarkul mahzur, meninggalkan apa yang dilarang, apa yang dicegah dalam Islam ini. Itulah yang namanya takwa, mengandung 2 rukun utama dan harus ada 2-duanya. Ditambahkan oleh para ulama yang lain, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, rukun yang ketiga yaitu as-sabru 'alal maqdur, bersabar atas apa yang Allah takdirkan menimpa kita dari musibah-musibah dan yang lain-lainnya. Sehingga takwa ialah fi'lul ma'mur wa tarkul mahdhur was-sabru 'alal maqdur, melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, dan bersabar atas takdir Allah azza wa jal. Inilah yang namanya takwa. Ikhwanuddin a'azzakumullah, dari penjelasan di atas, takwa itu dibangun di atas dasar ilmu. At-taqwa mabniyatun 'alal ilmi, harus dibangun di atas dasar ilmu. Ilmu syar'i. Kita harus mengilmui tentang al-ma'murat, apa yang diperintahkan dalam Islam untuk dikerjakan. Yang kedua juga harus mengilmui tentang al-mahdhurat, hal-hal yang dilarang, yang diharamkan dalam Islam untuk ditinggalkan. Tanpa ilmu, tidak akan mungkin orang itu bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kuncinya adalah ilmu syar'i. Yang kedua, dari keterangan di atas, menjelaskan kepada kita bahwasanya takwa itu harus dihiasi dengan al-ikhlas, keikhlasan. Dia persembahkan takwanya untuk Allah Azza wa Jal, bukan karena yang lain. Ketika dia melaksanakan perintah-perintah agama, itu semuanya lillahi ta'ala. Ketika dia meninggalkan larangan-larangan agama, juga lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, bukan karena tendensi duniawi, bukan karena tendensi pribadi, bukan karena takut celaan orang lain, dan yang lain-lain. Ikhlas. Dengan tanpa keikhlasan akan sulit bagi dia untuk tegak di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Niat yang tulus inilah, niat yang ikhlas inilah yang akan bisa memotivasi dia senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dari definisi di atas diambil kesimpulan yang sangat penting. Dalam bertakwa kepada Allah Azza wa Jal harus ada yang namanya al-khawf wal-raja. Al-khawf, rasa takut. Al-raja, berharap. Al-khawf, ketika hendak melaksanakan larangan-larangan agama, dihadapkan padanya larangan-larangan agama, khaufnya dimunculkan, yakni rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, rasa takut kepada hukuman Allah Azza wa Jal apabila dia mengerjakan yang dilarang oleh agama. Makhafata iqabillah, rasa takut inilah yang membuat dia akan bisa meninggalkan larangan agama. Ditinggalkan karena ngerti ini haram, ditinggalkan karena mengerti ini diancam dalam Islam, ditinggalkan karena tahu kalau dia mengerjakannya akan datang hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Dia tinggalkan karena ini khauf, bukan karena kepergok hendak melaksanakan perkara yang bermaksud kepada Allah Azza wa Jalla sudah mau dieksekusi gagal. Ada yang tahu, ada yang memergoki dia, akhirnya dia batal. Ditinggalkan bukan karena takut kepada Allah, ditinggalkan karena hendak terpergok oleh orang lain. Itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Karena takwa adalah khauf min Allah. Dan yang kedua, raja. Yang namanya takwa adalah harapan-harapan. Raja mengharapkan pahalanya Allah Azza wa Jal, mengharapkan ridhanya Allah Azza wa Jal, mengharapkan rahmatnya Allah Azza wa Jal. Manakala engkau sedang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, engkau sedang beramal saleh, engkau sedang menjalankan perintah-perintah agama, tumbuhkan raja di situ. Beribadah dengan harapan besar, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan ridhanya Allah, mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akan semakin bersemangat untuk mengerjakannya. Saya kerjakan ini karena tahu keutamaannya. Saya lakukan ini karena tahu kewajibannya atau sunnahnya. Saya lakukan ini karena saya mengharapkan rahmat dari Allah, ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada khaufun waraja. Dan secara umum harus seimbang antara rasa takut kepada Allah Azza wa Jal dan berharap kepada Allah Azza wa Jal. Para ulama salaf rahimahumullahu ta'ala menggambarkan al-khauf wal-raja pada manusia itu seperti dua sayapnya burung. Kal janahain lit-ta'ir. Ketika dua-duanya ada dan stabil, maka terbangnya akan enak, stabil, cepat. Tapi ketika satunya timpang, entah khaufnya yang melampaui batas atau rojaknya yang melampaui batas, maka akan timpang pula perjalanan dia. Sebagaimana seekor burung yang hanya memiliki satu ekor sayap. Jika dia mengedepankan, lebih mendominankan yang namanya khauf, ketakutan, rasa takut yang luar biasa mendalam, ekstrim dalam khauf, maka dia akan terjatuh pada sebuah sifat yang tercela, al-qunutu min rahmatillah, al-iyasu min rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah azza wa jalla. Ini bahaya. Letak penyimpangan kaum khawarij dari sini, khauf yang melampaui batas, sehingga mereka berputus asa dari rahmatnya Allah azza wa jalla, sehingga mereka memandang semua yang namanya kemaksiatan, yang namanya dosa, begitu besar dosanya. Akhirnya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Nauzubillahi min dzalik. Begitu pula ketika dia lebih mendominankan roja, berharap yang sangat, sampai pada tingkat ekstrim dalam rojaknya itu, dalam pengharapannya itu, maka dia akan terjatuh dalam sebuah sifat yang juga mengerikan, al-amnu min makrillah. Dia merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari hukuman Allah, merasa aman dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dia selalu mengatakan Allah ghafur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang, terus begitu sampai bablas ekstrim dalam bab raja, merasa aman dari makarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat membahayakan. Perangai ini akan membuka pintu kemaksiatan selebar-lebarnya, bahkan naik pintu penyimpangan selebar-lebarnya, bahkan mungkin naik lagi pintu kekufuran dan kesyirikan selebar-lebarnya. Membuat orang bermuda-muda mengerjakan itu semuanya dengan satu alasan klasik, Allah akan mengampuni dosa saya nanti. Gampang saja, tinggal mengatakan astaghfirullahaladzim, selesai. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini mengerikan. Di sini letak penyimpangan kaum murji'ah. Barakallahu fikum. Membuka pintu dosa, pintu kemungkaran, pintu kemaksiatan, pintu penyimpangan seluas-luasnya. Dikarenakan ekstrim dalam perkara roja. Menyimpang. Yang lurus, yang ada khauf dan ada rojanya. Satu sisi dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, sisi yang lain dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ahlus sunnati wal jama'ah. Barakallahu fikum. Itulah yang namanya haqiqatut taqwa. Ikhwanul muslimin azzakumullah, taqwa ini meliputi semua aspek agama, semua aspek kehidupan kita, dan diminta untuk bertakwa pada masing-masing poin dari apa yang kita ucapkan dan apa yang kita kerjakan. Kita bertakwa kepada Allah, menerapkan takwa kepada Allah pada tiap-tiap kasus yang terjadi, fitnah yang terjadi. Terapkan takwa, laksanakan perintah Allah padanya, tinggalkan larangan Allah. Pada kasus asbabul wurud dari ucapan Talak Ibnu Habib di atas, takwa sebagai upaya memadamkan api pemberontakan. Takwa akan memadamkan api fitnah khawarij dengan cara melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla di situ, meninggalkan larangan Allah di situ. Karena berkaitan dengan penguasa, maka fitnah itu akan redam ketika umat Islam seluruhnya melaksanakan prinsip-prinsip sunnah terkait dengan penguasanya. Yang muslim asamu wa ta'ah, mendengar mentaati penguasa yang muslim walaupun dia zalim selain dalam perkara maksiat kepada Allah. As-sabr ala jawri sultan, bersabar dalam menghadapi kezaliman-kezaliman penguasa. Kemudian yang ketiga, at-taubat wal istighfar, banyak taubat dan beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa masing-masing kita, dosa rakyat. Kemudian menasihati mereka dengan cara yang baik, sembunyi-sembunyi, bukan di depan halayak ramai, dengan ucapan, bukan dengan aksi, mendoakan kebaikan dan taufik untuk penguasa-penguasa kita selama dia muslim dan bukan dalam perkara maksiat kepada Allah azza wa jalla. Tinggalkan larangan yang ada, jangan memberontak penguasa, baik dengan hati meyakini dia bukan penguasa kita, atau dengan ucapan mencaci maki, menghujat, mencela, membongkar kaifan penguasa, melaknat, mengkafirkan bahkan. Tinggalkan semua tadi itu, atau pemberontakan dengan fisik, dengan demo-demo, dengan berita militer, segala macamnya, dengan pertumpahan darah. Ini semua tinggalkan. Laksanakan perintah-perintah tadi, jauhi larangan-larangan tadi. Maka akan selesai yang namanya fitnah khawarij. Tidak akan ada lagi yang namanya khawarij di muka bumi. Tidak akan ada lagi yang namanya gerakan terorisme, radikalisme di muka bumi ini. Semuanya akan satu, bertakwa kepada Allah terkait dengan penguasanya, dengan melaksanakan perintah-perintah tadi, menjauhi larangan-larangan yang disebutkan tadi. Itu penerapan langsung, penerapan langsung, sehingga membutuhkan yang namanya ilmu syar'i. Barakallahu. Demikian seterusnya pada semua aspek kehidupan kita dan semua prinsip agama kita dan duniawiyah kita. Barakallahu. Terus dengan ilmu syar'i. Takwa dalam masalah makan dan minum misalkan. Terapkan di situ adab-adab makan dan minum. Tinggalkan larangan-larangan Islam terkait dengan makan dan minum. Maka Anda bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Anda makan dengan membaca basmalah sebelum makan. Anda memakan dengan tangan kanan ketika makan. Itu takwa kepada Allah azza wa jalla. Kenapa? Perintah Allah azza wa jalla. Kamu enggak mau makan dengan tangan kiri. Kenapa? Ada larangan agama. Kamu enggak mau makan yang haram-haram. Kenapa? Ada larangan agama. Kamu tinggalkan ini semuanya karena Allah. Takwa. Kamu bertakwa kepada Allah dalam bab makan dan minum. Demikian seterusnya. Sehingga takwa bukan semata-mata maklumat, wacana gitu. Laksanakan perintah, jauhi larangan ya akhi, takwa kepada Allah. Jadi enggak ada realnya. Bukan itu yang namanya takwa. Yang namanya takwa harus langsung diterapkan dalam aspek kehidupan. Dari sinilah prinsipnya harus sunnah yang namanya takwa pada masing-masing orang berbeda-beda. Al-muslimuna fi taqwa darajat. Kaum muslimin, mukminin dalam perkara takwa kepada Allah bertingkat-tingkat ketakwaannya. Tergantung bagaimana dia berilmu, tergantung bagaimana dia melaksanakan perintah, tergantung bagaimana dia meninggalkan larangan, tergantung bagaimana keikhlasan ketulusan dia, tergantung bagaimana rasa khaufnya dia, tergantung rojaknya dia, berharapnya dia. Akhirnya mencari puncak ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut dengan sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam mengerjakan semua kebaikan. Ada yang di bawahnya lagi, namanya muqtasid. Ada yang di bawahnya lagi, namanya walimun linafsih, yang mewalimi diri sendiri. Yang berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, dia mengerjakan semua perintah agama yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah. Dia tinggalkan semua larangan agama yang haram-haram dan yang makruh-makruh. Ini yang paling puncak, sabiqun bil khairat. Yang muqtasid, dia hanya mengerjakan yang wajib saja, sunnahnya tidak atau jarang. Dia tinggalkannya haram-haram saja, yang makruh, yang syubhat masih dia terjang. Yang ketiga, zalimun nafsih, yang membalimi diri sendiri, dia terkadang meninggalkan yang wajib, dia terkadang menerjang yang haram. Tapi mesti punya ketakwaan kepada Allah. Bertingkat-tingkat. Sabiqun bil khairat, ada yang muqtasid, ada yang zalimun li nafsi. Kembali pada masing-masing kita. Barakallahu fiik. Ibnu Tina'a jazakumullah, ketika ditanyakan kepada kita, lalu bagaimana sifat orang yang bertakwa itu? Apa sifat orang yang bertakwa itu? Ini tema kita pada kesempatan subuh hari ini. Jawabannya, gimana jawabannya? Kalau menggunakan kaidah umum, ya tinggal antum sertakan saja ketentuan-ketentuan takwa yang disebutkan tadi itu. Orang yang bertakwa adalah seseorang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan ilmu syar'i, dia mengharapkan pahala Allah. Orang yang bertakwa yang meninggalkan semua larangan-larangan agama karena takut kepada Allah dengan dasar ilmu syar'i. Itu orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Tergantung martabatnya masing-masing. Tetapi di dalam istilahnya syariat, dalam istiqmal penggunaan lafaz al-muttaqun, orang yang bertakwa dalam pandangan syariat, itu adalah orang-orang yang masyhur, dikenal, ya, masyhur, dikenal dengan ketakwaannya. Masyhur, dikenal dengan ketakwaan dia kepada Allah Azza Wajalla. Dengan makna masyhur, dikenal, ini orang memiliki ilmu, dia melaksanakan perintah-perintah agama, masyhur dengan itu. Dia memiliki ilmu, dia tinggalkan larangan-larangan agama, masyhur dengan itu. Dan mayoritas keadaan dia, yang kedua, mayoritas keadaan dia yang mendominasi keadaan dia, ketakwaan kepada Allah Azza Wajalla. Harus dikatakan minal muttaqin, termasuk yang bertakwa kepada Allah. Bukan berarti dia maksum. Tidak ada yang maksum dari kalangan Bani Adam. Dia pasti akan bersalah. Dia pasti akan khilaf. Dia pasti akan alfa. Dia pasti akan berbuat dosa. Tetapi dosanya ini tidak besar, tidak masyhur, tidak membuat dia masyhur dengan dosa itu. Dan yang kedua, yang bertakwa kepada Allah akan cepat sekali bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, cepat beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, cepat rujuk dari semua kesalahan dia, sehingga terhapus dengan taubatnya dia, dengan istighfar dia kepada Allah yang dengan taubat yang jujur. Yang dipahami, wah, berarti yang muttaqin itu yang maksum. Tidak ada yang maksum. Tapi yang muttaqin yang dikenal, yang masyhur dengan kebaikannya, masyhur dia jauh dari perkara-perkara yang jelek, masyhur dengan itu, dan itu yang mendominasi keadaan dia. Itu yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ada pada seseorang, barakallahu fikum, sebuah tindakan dosa, sebuah tindakan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata dia dikenal dengan itu, masyhur dengan dosa ini, masyhur dengan maksiatnya ini, atau dengan poin-poin yang lain dari maksiat kepada Allah Azza wa Jal, dikenal dengan itu, bahkan itulah mayoritas keadaan dia, maka dia bukan lagi dikatakan minal muttaqin, tapi sudah masuk pada kerangka minal fasiqin, termasuk orang-orang yang fasik. Itu kalau dia terkait dengan dosa, atau disebut dengan sebagai ahlul maksiat. Fasik ini orang. Artinya dia telah mengerjakan perkara besar dalam dosa, masyhur dengan itu, atau sering berbuat demikian sehingga dia dikenal dengan dosa tersebut. Fasik secara umum. Kalau masyhur dengan khamernya, pemabuk ini pula. Masyhur dengan malingnya, sarik ini orang. Tahu sarik ya? Maling ini orang. Terkenal dengan, mohon maaf, yang satu itu dikatakan zani ini orang. Demikian seterusnya. Apakah kemudian dia tidak punya takwa sama sekali? Jawabannya, dia punya kadar ketakwaan, tapi kadar ketakwaan yang ada pada dirinya redup, terkalahkan oleh dosanya, terkalahkan oleh maksiat dia kepada Allah Azza Wajalla, sehingga merubah levelnya dia. Yang sebelumnya dikatakan muttaqin, sekarang dikatakan fasiqin, dan tergantung dosa apa yang dia kerjakan dan dia masyhur dengannya. Ketika dia masyhur dengan sebuah penyimpangan-penyimpangan, dalalat, inhirafat, wal bid'ah, masyhur dengan itu, dikenal dengan itu yang mendominasi keadaan dia, berubah statusnya dia. Bukan lagi dikatakan minal muttaqin, tapi dikatakan min ashabil ahwa'i wal bid'ah. Ada mubtadi', ada sahibu hawa. Dan tergantung rincian penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya. Ketika dia masuk pada kerangka khawarij, dikatakan hada khariji, hada murji', hada jahmi, hada mu'tazili, hada ikhwani, hada sururi, hada tahriri, hada yang lainnya, tergantung apa yang dimasyhur terkait dengan penyimpangan-penyimpangan kita. Apakah kita mengatakan dia enggak punya takwa? Punya, dia punya kadar ketakwaan dalam hatinya, tapi dia pudar dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Berubah dia punya status yang mestinya muttaqin menjadi minal mubtadi'in. Dengan ain minal mubtadi'in, termasuk ahli bid'ah. Ketika ada seseorang yang ternyata masyhur dengan kekufurannya, kesyirikannya, kufur akbar, kufur asghar, syirik akbar, syirik asghar, maka hilanglah yang namanya status ketakwaan pada dirinya, bahkan ikut hilang pula status keislaman pada dirinya. Dia bisa masuk dalam kerangka kekufuran dan kesyirikan kepada Allah, dikatakan kafir, dikatakan musyrik. Maka tidak ada lagi secuil pun kadar keimanan pada dirinya, kadar ketakwaan pada dirinya. Hilang semuanya itu, sirna semuanya itu, karena syirik dan kufurnya. Maka dikatakan hadza kafir, hadza musyrik, tergantung jenis kufurannya. Kalau dikatakan Yahudi, hadza Yahudi, hadza Nasrani, hadza Budhi, hadza Hindu, Hindu, hadza Konghucu, hadza kada, dengan namanya masing-masing. Yang seperti ini sudah tidak ada lagi ketakwaan dalam hatinya. Sirna semua keislaman, sirna semua keimanan, sirna semua ketakwaan kepada Allah dalam hatinya. Barakallahu fiikum. Dipahami insyaAllah ya. Makanya namanya muttaqin, ya tingkatannya macam-macam. Ada sabiqun bil khairat, ada muqtasid, ada dhalibul nafsi. Masing-masing punya ketakwaan. Tetapi ketika dikatakan fulan minal muttaqin, atau sifatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka itu maknanya sifat itu sangat mendominasi pada keadaan dirinya. Masyhur dengan itu, ma'ruf dengan itu, dan itu mendominasi keadaan dirinya walaupun dia tidak maksum. Maka yang paling puncak, yang maksum-maksum para anbiya wal mursalin, mereka adalah imamul muttaqin. Sebutkan lagi namanya bertakwa, levelnya lebih naik lagi, imamul muttaqin, imam-imamnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifatnya mereka yang melaksanakan perintah menjauhi larangan. Tapi ada kata yang lebih daripada itu. Itu semua mendominasi keadaan dia. Dia masyhur dengan itu. Barakallahu fikum. Yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, yang disebutkan dalam sunnahnya Rasulullah SAW, itu cuplikan-cuplikan poin-poin ketakwaan kepada Allah. Bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Ketika disebutkan sifat yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, orang yang berinfak fisabilillah dalam kondisi dia lapang, kondisi dia sempit, orang yang bisa menahan emosinya, yang bisa memaafkan orang lain. Ini satu bagian contoh-contoh ketakwaan, bukan pembatasan. Paham ya? Bukan pembatasan kepada Allah. Nah, ketika disebutkan mereka punya iman kepada Allah, melaksanakan arkanul Islam, arkanul iman, ini pokok ketakwaan kepada Allah. Sehingga semua ayat yang membicarakan masalah ini, semua hadis yang menerangkan masalah ini, itu semua adalah contoh-contoh, cuplikan-cuplikan amal-amal yang masuk dalam bagian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan secara khusus karena pentingnya hal tersebut. Pentingnya hal tersebut, namun bukan pembatasan. Yang namanya takwa meliputi semua perintah-perintah agama yang wajib, yang sunnah dia kerjakan, semua larangan agama yang haram, yang makruh, yang syubhat yang dia tinggalkan, dan dia masyhur dengan itu. Dia masyhur dengan itu, barakallahu fiik. Sebagai contoh, ya qanati nazakumullah, dalam sebuah hadis ini saya bawakan, ingin mau saya sampaikan sebuah kaidah terkait dengan takwa. Hadis, misal hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya, dan beliau mengatakan hasan sahih dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Sudai bin Ajlan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkhutbah pada haji wada. Di antara beliau sampaikan kepada para sahabatnya kala itu di haji wada, beliau mengatakan ittaqullah, ittaqullah, wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Bertakwalah kepada Allah, kerjakan salat lima waktu kalian, tunaikan puasa satu bulan Ramadan kalian, berikan zakat-zakat harta kalian, taati penguasa-penguasa kalian, maka niscaya kalian akan masuk ke dalam jannah Rabb kalian. Karena bertakwa kepada Allah dan perintah-perintah yang lain yang menyertai. Terus sebuah kaidah penting ini dimasukkan dalam kaidah tafsir, bisa dimasukkan dalam kaidah hadis, bisa kaidah dalam syarah hadis, bisa, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah bertakwa dalam Al-Qur'an, atau Rasulullah SAW menyebutkan perintah bertakwa dalam hadis, lalu kemudian membawakan amal-amal yang dibawakan setelah itu, maka berarti amal-amal yang disebutkan setelah takwa satu bagian dari ketakwaan kepada Allah SWT. Paham ya? Sekarang ini ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, disuruh salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat mal, ketaatan kepada penguasa, menunjukkan empat amal ini merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ketakwaan kepada Allah disebutkan secara khusus li ahammiyatiha, karena sangat pentingnya empat poin ini. Salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat mal, dan ketaatan kepada penguasa. Penting. Kenapa? Dibikin contoh khusus ketika menyampaikan pendapat bertakwa kepada Allah. Jadi setelah itu antum perbandingkan amal-amal tadi itu. Salat rukun Islam, zakat rukun Islam, puasa rukun Islam. Kok ada amal yang lain? Ketaatan kepada penguasa disertakan di sini. Ini menunjukkan ketaatan kepada penguasa itu merupakan amal yang begitu agung, yang begitu besar dalam Islam. Kenapa? Ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, digandengkan dengan amal-amal yang merupakan rukun Islam. Itu anda bisa menjelaskan, membahasakan kepada umat tentang betapa mulianya amal seperti ini. Walaupun ketaatan dalam perkara yang mubah itu pahalanya besar, sederajat dengan anda sholat, dengan anda puasa, dengan anda menunaikan zakatul mal. Ini ilmu penting dipelajari, akan bisa lebih mengambil ilmu-ilmu syarak dan menjelaskan tentang masalah indahnya Islam kepada umat, barakallahu fikum. Dipahami ya? Antum bisa membahasakan kata-kata ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, itu am, umum, meliputi semua takwa. Baru kemudian ada perintah khusus, sallu khamsakum ila akhir. Yang ini umum, yang ini khusus. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Ini sedikit ilmu kepada antum supaya lebih menghayati dan mencermati bab-bab yang semacam ini. Dalam ayat banyak, dalam hadis juga banyak. Antum bisa mengambil istimbat sekian banyak ilmu, ilmu, faedah, faedah, hukum, hukum, hikmah, hikmah dari satu kata kunci takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Global saya sebutkan sebab kalau buat dirinci sifat-sifat yang bertakwa kepada Allah, dia panjang, harus memperinci Islam secara keseluruhan. Takwa kan mengerjakan semua perintah agama, panjang rinciannya itu. Jauhi larangan agama, panjang rinciannya itu. Maka takwa langsung diamalkan dalam keseharian. Barakallahu fikum dengan apa yang disebutkan di atas pada definisinya. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua, diberi taufik dan hidayah oleh Allah sebagai hamba Allah yang beriman, yang berislam, yang bertakwa kepada Allah SWT dan istiqamah di atas ketakwaan tadi. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup. Semoga manfaat. Kita teruskan kembali insyaallah pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Kesempatan saya di sini subuh hari Ahad ya. Hari Ahad. Bisa subuh saya dulu kan. Nah, pas kesempatan saya hari Ahad subuh waktunya bukan 1 jam. Dari saya lebihkan mungkin 1 jam setengah atau 2 jam. Enggak apa-apa ya. Ya harus begitu, dikarenakan tema saya hari Ahad pagi itu masalah jual beli. Kalau cuma dikasih 1 jam subuh, 1 jam sebelum zuhur, ya bukan namanya jual beli, namanya itu ngincipi. Jadi mau tidak mau subuhnya kita manfaatkan, antum yang kuat badannya ya, sekuat tenaga diperpanjang subuhnya 2 jam lah, dari jam 6 tadi sampai jam 8 lumayan ya. Ya nanti ketika 1 jam sebelum zuhur itu penuntasannya saja. Kan gitu ya. Karena satu zuhurnya saya jawab gitu. Zuhurnya sudah salam. Baik. Khair insyaallah. Semoga cukup. Taqabbalallahu minna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu habibakumullah.